بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نعلم mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kelapangan kepada kita, kekuatan kepada kita, dan yang saya suka sebutkan iaitu kecenderungan yang Allah Taala campurkan dalam hati kita membawa kita untuk sampai duduk salat berjamaah serta duduk dalam majlis yang diibaratkan Rasulullah sebagai satu taman daripada taman syurga. Ingatlah, ini adalah anugerah, adalah ni'mat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ta'ala pilih kita, dan jika beradanya kita di sini, ini merupakan satu ketentuan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukanlah kebetulan. Suka saya sebut ulang, iaitu kebetulan itu tidak wujud dalam framework Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan itu hanya wujud dalam framework pemikiran manusia sahaja. Jadi bila berlaku sesuatu kepada kita, bukanlah itu merupakan satu kebetulan, tetapi merupakan satu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala yang mengetahui tentang tentang rahsia di sebaliknya. Jadi kebolehan kita untuk berada di sini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sewajarnya kita syukuri. Dan kita boleh ingat juga kebolehan kita untuk nak melahirkan, nak mengucapkan syukur itu pun adalah anugerah. Kerana ramai di kalangan kita yang tidak, yang banyak nikmat Allah Taala berikan tapi tidak ringan lidahnya, tidak basah bibirnya untuk melahirkan rasa syukur. Sebab kebolehan untuk nak melahirkan rasa syukur pun adalah anugerah yang sewajarnya kita syukuri. Seperti biasa, sebelum kita mulakan tazkirah kita, marilah sama-sama kita bawa diri kita, ruh kita kembali kepada kekasih dan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara yang terbaik, jalan yang terbaik, iaitu dengan sama-sama kita berzikir kepada-Nya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yaqdiru al-khalq qadaruhu wa man huwa fawqa al-'arshi fardun wahidun مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتشتد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد واحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتشتد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد واحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتشتد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفاها ليس لها من دون الله كاشفة لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد الله الصادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا لا إله إلا الله والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام الحمد لله تuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian insyaallah kita sambung lagi tazkirah kita kita dah habis maksudnya bab Ar-Riya, insyaAllah kita akan masuk dalam bab yang lain. Dan sebelum kita masuk pada bab tersebut, saya ingin kongsi dengan tuan-tuan dan puan satu perbahasan yang agak penting sekarang ni, iaitu berkenaan dengan apa yang kita panggil sebagai Maqasid Asy-Syari'ah. Maqasid Asy-Syari'ah, insyaAllah pada sesi yang akan datang kita balik kepada tajuk topik tema perbincangan kita. Hari ini saya nak masuk sedikit tentang tajuk ini yang agak penting sekarang, di mana-mana orang memperkatakan masyarakat membincangkan, membahaskan tentang apa yang dipanggil sebagai maqasid asy-syari'ah. Maqasid ini kita orang Melayu panggil, dapat orang Melayu kita jadi maksud, maksud ataupun tujuan. Dalam bahasa Arab maqasid itu kata jamak, iaitu yang bermaksud objektif syari'ah. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan sekarang ni banyak perbahasan-perbahasan berkenaan dengan maqasid ini, iaitu contohnya kalau kita tengok dalam isu status amanah saham Bumi Putra misalnya, dibincangkan sebab apa, bila mana terdapat pandangan-pandangan yang mengatakan melabur dalam AHB ini haram, maka ramai di kalangan orang Islam yang mengeluarkan deposit-deposit mereka. Jadi akhirnya dibawa isu ini dibincangkan di peringkat Majlis Fatwa Kebangsaan, dan akhirnya berdasarkan maqasid syariah inilah, berdasarkan maslahah, iaitu akhirnya difatwakan, dikeluarkan fatwa bahawasanya melabur dalam amanah saham Bumi Putra adalah harus, bercanggah dengan fatwa. Ya. Ha? Ya. Ya, baik, nanti nak sampai ke situ juga. Ha. Baik, nak. Ya, nak sampai ke situ ni. Nak sampai. Dah nak tinggal nanti. Tak sampai ni. Dan fatwa ini sampai bercanggah dengan fatwa Negeri Selangor yang mengatakan melabur dalam amanah saham Bumi Putra adalah haram. Jadi dalam hal ni, maka dalam kaedah fiqh, sesuatu ijtihad ataupun fatwa itu tidak boleh membatalkan satu fatwa yang lain. Maka terjadilah apa yang kita panggil sebagai khilaf, perselisihan pendapat. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, bila ditanya kepada pakar ekonomi Islam Ustaz Dr. Zahruddin, maka dia telah menggunakan term iaitu wus'ah. Wus'ah ni daripada perkataan wasi', maksudnya keluasan. Maka terpulanglah kepada individu tersebut fatwa ataupun ijtihad mana yang dia nak pakai. Itu dalam kaedah ilmu fiqh. Kalau kita yakin, maksudnya kita pegang dengan yang haram, bila tuan-tuan tanya Ustaz Zahruddin, Ustaz bagaimana kita nak gunakan duit haram daripada AFD ini, maka Ustaz Zahruddin menjawab, maksudnya kita telah berpegang kepada bahawasanya AFD itu haram. Jadi dia akan menjawab dalam konteks haramlah. Kalau tuan-tuan berpegang kepada pandangan yang harus, maka dia akan menjawab dalam konteks haruslah. Dan tidak boleh kita mengatakan bahawasanya satu pandangan yang lain itu adalah tidak benar. Ini dalam kaedah fiqh. Kenapa banyak sangat persoalannya? Kenapa ulama kita, ahli majlis fatwa kita tidak boleh sepakat tak dalam hal ini? Inilah yang merupakan keluasan, iaitu sebenarnya Islam itu nak memudahkan kita. Kalau kita tengok dalam bab jamak solat sendiri, terdapat banyak pendapat. Ada yang mengatakan 90 kilometer lebih, ada yang mengatakan yang paling ringan iaitu 85 kilometer. Jadi terpulanglah kepada kita nak berpegang kepada yang mana. Kalau 90 tu memang dah confirm boleh jamak ataupun qasar solat dalam musafir. Ini kaedah kita. Jadi kita tak boleh yang ini saja yang betul, yang lain tak salah. Jadi berdasarkan keyakinan, keimanan masing-masing. Baik. Sampai kepada fatwa. Jadi nak ini tak masuk mukadimah. Dulu timbul lagi satu isu. Isu apa? Kahwin misyar. Kahwin misyar ini, bila mana sekarang ni kalau kita tengok jumlah lelaki dan wanita ini nisbahnya agak besar. Iaitu satu dulu berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dalam nisbah 1-3. Sekarang ni tak tahu, ikut kajian 5-6 dah. Satu lelaki, 6 perempuan. Jadi kalaulah misalnya orang perempuan, orang laki-laki ni dia berkahwin seorang saja, kalau kita kata 1,000 orang laki-laki dia berkahwin dengan 1,000 orang perempuan, kalau satu ni sebah 6, 5,000 perempuan tidak bersuami. Kalau kata 100,000 kahwin laki-laki kahwin dengan 100,000 orang perempuan, maka 500,000 orang perempuan tidak akan dapat peluang bersuami. Jadi ditimbulkan isu kahwin misyar, di mana orang perempuan ini tuan-tuan sekalian, orang perempuan ini dia dah ada semua dah, ada apa? Ada kereta, ada rumah. Kalau orang lelaki kahwin ni, dia panggil apa? Masuk basuh kaki ya, basuh kaki apa ada? Relax ya, masuk semua dah ada. Semua orang nak tanggung ya. Sebab perempuan-perempuan ini mereka memerlukan untuk nak jadi jadi isteri, tapi tak minta sangat giliran yang strict macam yang biasa yang kita faham lah. Cuma dapat title isteri boleh datang tengok sekali-sekala sudah lah maksudnya. Kan tak minta sangat lah teruk-teruk kan. Minta giliran sama banyak tak. Jadi akhirnya dibawa dibincangkan juga. Akhirnya tidak dibenarkan sebab dia membawa kepada semua kemudaratan. Mungkinlah si isteri tadi ini yang bersetuju jadi suami tanpa banyak permintaan ini, dia boleh buat MOU lah dengan suami ni sebab ada hitam putih. Tapi bila mungkin nanti dapat anak, bila dapat anak, anak kata tu MOU dengan mak, MOU dengan saya tak buat pun. Dan saya nak giliran saya. Rumah sana kalau dengan anak sana 3 hari, ayah kat sini pun 3 hari. Ini MOU kita sama-sama dengan Allah. Akhirnya dia membawa kepada kemudaratan. Maka pada ketika itu tidak dilaksanakan. Ini pertimbangan-pertimbangan masalah. Baik. The objective of syariah. Pada skrin mana saya sediakan ni. Jadi yang pertama, apa dia matlamat-matlamat syariah ini tuan-tuan sekalian? Iaitu yang pertama, to secure the interest of mankind that pertains to the hereafter. Matlamat objektif syariah yang ini merupakan umbrella kepada semua objektif, iaitu nak menjaga apa? Nak menjaga kebajikan manusia ini dalam konteks kehidupan dia di akhirat. Ini yang pertama. Yang pertama yang menjadi keutamaan agama, iaitu nak jaga kebajikan kita di akhirat. Kebajikan kita di akhirat. Ini yang utama dalam Islam lah tuan-tuan sekalian. Sebab Islam dia melihat akhirat itu sebagai matlamat dan kehidupan yang sebenar. Tetapi dunia ini hanya sekadar perjalanan saja, persinggahan. Sudah pastinya matlamat utama dia iaitu untuk nak menjaga kebajikan kita di akhirat. Nah, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kalau kita misalnya dengan sebab halangan-halangan tertentu tak dapat di dunia, maka pada ketika itu tak apalah tuan-tuan sekalian, kita ada hari iaitu hari yang sebenar-benar kehidupan, iaitu hari akhirat. Sebab itu bila berlakunya kematian tuan-tuan sekalian, bila orang mati atas agama Allah, atas nama Allah, maksudnya dia telah sampai kepada destinasi dia lebih cepat daripada kita. Kita semua ni dalam perjalanan. Kalau tuan-tuan, kita nak tanya diri kita tuan-tuan, tuan-tuan bila tuan-tuan nak pergi satu tempat, tuan-tuan nak sampai dengan cepat ke ataupun nak lambat? Sudah pastinya kita kata kalau boleh saya nak sampai cepat lah. Senang, dah tak ada halangan, dah berehat, dah boleh nak mati. Kalau pergi rumah kenduri tu, dah boleh minum air dah, dah boleh makan dah, dah boleh sembang dengan tuan punya, tuan punya rumah. Tapi dalam konsep akhirat ni kita tak nampak macam tu. Kita nampak lagi lambat sampai lagi bagus. Tapi sebenarnya seolah-olah macam tu. Kita dalam perjalanan kalau sampai awal, alhamdulillah tuan-tuan, sampai awal duk tunggu kita kat sana. Duk tunggu. Tapi tengok juga how you reach, kan? Dan ni duk kira sampai, tak kira sampai macam mana. Yang penting juga sampai macam mana. Kalau dia silap sampai juga tapi penipu punya sampai, tak boleh juga. Tapi sampai dalam keadaan yang betul. Kalau tuan-tuan tengok ada seorang yang baru ni yang meninggal ni, apa, Syekh Musyawar yang meninggal ni, umur dia muda 40 tahun. Akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok cerita dia tuan-tuan sekalian, maksudnya dia minta betul-betul, dia rasa rindu betul-betul dengan Rasulullah, dia minta nak bertemu dengan Rasulullah. Jadi Allah Taala jemput dia dalam umur muda 40 tahun maksudnya. Jadi maksudnya dia sampai awal lah. Kita ni banyak lagi halangan-halangan yang kita takut. Halangan-halangan ini menyebabkan bila kita sampai nanti, kita sampai dengan keadaan penuh kekotoran, bajunya tercemar sana, baju pakaian tercemar sini, bagaimana itu ya. Kalau kita boleh dapat ibaratkan, jadi bila kita Allah Ta'ala panggil kita balik, maksudnya kita kena berjaga-jaga. Kita takut bila kita sampai nanti, kita tak tahu bila kita akan sampai, maka kita kena sentiasa berjaga-jaga tuan-tuan. Ini matlamat yang pertama. Yang kedua, iaitu nak menjaga kebajikan kita dalam konteks hidupan kita di dunia. Ini penting juga tuan-tuan sekalian. Dunia pun penting sebab dunia ini jambatan menuju akhirat. Janganlah ada di sini tak ada pun, tapi kalau setengah tempat tu ada yang naik motosikal apa C70 tongkat pun tak ada kan, datang masjid sandang je kan, habis pokok-pokok bunga habis dia sandang pokok dia punya motor. Tanya pasal apa? Ni dunia semua ni kan, janji bila sampai masjid tu sudah sudah tinggal terus kan, motor pun tak ada tongkat dengan Islam. Jadi kita tak lah macam tu kan, dunia pun kita kena jaga juga. Jadi kita kena ingat, dulu tuan-tuan masih ingat, dunia ni dia ada tiga, dunia ni dia ada tiga jenis. Jangan kata bila sebut dunia ni semua dah asal apa jijik dah. Dunia ni dia ada tiga jenis, dua yang mulia, satu saja yang tercela. Ingat dah tahu lagi lupa habis apa tak kan, kan yang dunia yang pertama ni. Nah, sebelum tu nak kena tahu tu dunia tu apa. Dunia ni sesuatu yang berlaku sebelum mati. Itu dunia. Tuan-tuan main masjid, dunia ni. Ini dunia. Sebab apa? Dia berlaku sebelum mati. Akhirat pula, apa akhirat? Segala yang berlaku selepas mati. Itu akhirat lah. Maksudnya tuan-tuan datang sembahyang ni semua ni, dunia. Bagi zakat apa? Dunia. Sebab dia berlaku sebelum mati. Jadi dia pecah pada tiga. Dunia yang pertama, bila kita mati, dia akan ikut kita sepenuhnya ke hari akhirat. Ini adalah dunia ni. Dunia kita semayang, kita sedekah, amal soleh, akhlak yang baik. Ini dunia kategori yang yang pertama, iaitu dunia yang menjadi bekalan kita di akhirat. Di akhirat pula. Itu dunia. Yang kedua, dunia kategori yang kedua ni, iaitu dunia yang mana yang bila kita mati maka habis, malah dia menjadi musibah balik kepada kita di hari akhirat. Ini dunia yang dibincangkan dalam tasawuf, iaitu dunia-dunia yang tercela. Apa dia? Iaitu dunia yang haram, yang kita nak mati, iaitu jatuh dalam haram, maka yang ini termasuk dunia-dunia yang tercela. Apa lagi? Iaitu dunia yang harus, kehidupan dunia yang harus. Harus Ustaz, tak boleh ke Ustaz pergi berkelah sebagainya, harus Ustaz? Tak, bukan setakat tu, iaitu harus yang jatuh dalam dalam keadaan melampau-lampau, iaitu membazir melampau-lampau. Jadi dunia ni contohnya kalau kita makan misalnya, harus, tapi kalau makan melampau-lampau maka dia terjatuh dalam dunia yang tercela. Ini dunia yang bahagian yang kedua. Kalau dia misalnya kaya, tapi kayanya sampai melampau-lampau tuan-tuan sekalian. Kalau kereta tu ada 2 orang saja dalam rumah tu, kereta sampai 10 tuan-tuan sekalian. Jadi dia jatuh dalam dunia yang melampau-lampau. Tak apa Ustaz, saya ada justifikasi Ustaz. Tak apa. Kalau ada justifikasi tak apa. Takut kata kereta 10 buah. Maksudnya dia kata saya keperluan Ustaz. Tak apa. Dan sebab apa kita kata kita punya keyword di sini, iaitu benda harus tetapi dalam jatuh dalam bab melampau-lampau, maka ketika itu dia terjatuh dalam dunia yang tercela. Dan dunia yang ketiga, iaitu dunia yang kita nikmati ini, kereta, kenderaan, rumah ini, dia menjadi support kepada yang pertama, dunia yang pertama tadi, maka dia terjatuh juga dalam kategori yang dunia yang pertama, iaitu yang menjadi sokongan kepada yang pertama. Jadi dua terpuji, hanya satu saja yang tercela, yang Allah Ta'ala minta kita tinggal. Yang pertama yang haram, yang kedua yang harus tetapi jatuh dalam melampau-lampau. Itu saja anda senang. Nah, jadi kita faham dunia. Jadi nak kena jaga kebajikan dunia. Kalau tak jatuh yang dalam bahagian dunia yang kedua tu tak apa. Nak pakai kata kita ni tuan-tuan sekalian, kita ni CEO satu apa syarikat Islam maksudnya. Jadi pakai kereta apa? BMW 7 series. Maksudnya perlu sebab apa nak image. Nanti orang kata apa syarikat ni apa tak ada credibility, tak boleh nak ada kepercayaan maksudnya. Kadang-kadang itu penting juga dalam ekonomi. Contohnya dalam bidang ekonomi lebih mahir lah. Maksudnya dia sampai satu peringkat keperluan juga. Jadi sebab itu contohnya dalam bab keperluan ni dia satu yang apa? Yang subjektif. Yang itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh jawab ya Allah ini keperluan ya Allah, maka go ahead lah. Baik. Who is to determine what is in man's interest? Siapa yang nak tentukan keinginan-keinginan kita? Siapa yang layak? Ini persoalannya. Siapa yang nak layak Ustaz tentukan keinginan-keinginan kita ni? Tak lain dan tak bukan, Allah lah yang layak menentukan keinginan-keinginan kita, yang mengiktiraf keinginan-keinginan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia yang lebih mengetahui tentang apa kejadian kita, keperluan kita, keinginan kita. Tapi bolehkah akal kita nak menentukan keinginan-keinginan kita? Maka jawabnya ya, human reason itu boleh, tetapi dengan syarat in line of text, general principle, and should not contradict or violate the text and the general principle. Mestilah tidak bercanggah kalau nak tentukan dengan akal. Ustaz, ini keperluan lah Ustaz, walaupun tak ada dalam Quran dan Hadis, ini keperluan, tetapi ya, tetapi jaga jangan bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis. Maka pada ketika itu bolehlah kita menggunakan akal kita. Tapi ingat tuan-tuan, nak tahu bercanggah atau tak bercanggah, sebab itu apa-apa pun balik kepada syariah. Jangan kita guna akal kita sendiri, kita kata logik, tapi bercanggah dengan syariah. Ibarat apa? Ibarat saya suka ingatkan, iaitu akal kita ini ibarat kapal terbang, ibarat pilot yang membawa kapal terbang nak pergi kepada satu tempat, dia tidak boleh sama sekali walau bijak bagaimanapun memutuskan hubungan dia dengan menara kawalan. Menara kawalan inilah yang kita panggil sebagai syarak, iaitu bijak bagaimanapun. Kalau contohnya dia kata, Ustaz, saya Ustaz KL London ni, dalam kepala Ustaz 20 tahun Ustaz bawa pilot, saya tahu sangat Ustaz, boleh tak Ustaz saya putuskan hubungan saya dengan menara kawalan? Mampus putus hubungan dengan menara kawalan. Menara kawalan buat laporan medi terus, kan, jatuh kat mana? Bukan jatuh kat London, jatuh kat laut ataupun hutan mana-mana negara Islam. Itu ibarat akal. Kalau kita putuskan dengan syarak, apa-apa balik kepada syarak negara Islam. Classification of interest pertaining to its compliance dengan syariah. Jadi sekarang ni nak tengok klasifikasi interest kita, keinginan kita dalam konsep compliance ataupun tak compliance dengan syariah. Jadi dia terbahagi kepada dua, dia panggil al-maslahah al-mu'tabarah. Mu'tabarah ni satu keinginan yang diiktiraf oleh syarak. Dia panggil the acknowledged interest. Yang ini keinginan kita, tapi dia bertepatan dengan syarak. Dia ada dua. Yang pertama explicit. Explicit ni direct, jelas dalam Al-Quran, dinyatakan jelas dalam Al-Quran. Contohnya keinginan kita apa? Oh, keinginan kita nak mengumpul harta dengan berdagang, dengan berniaga. Ada tak dalam Quran ayat? Ada. Wa ahallallahu al-bay', maka diharuskan, dihalalkan oleh Allah berjual beli. Direct dalam Al-Quran. Fankihu ma qabalakum, nak kahwin, keinginan untuk kahwin. Ada tak? Ada, jelas dalam Quran. Kahwin, kahwinlah kamu. Jelas. Dan ada yang kategori yang tak jelas. Yang tak jelas ni implicit, tak jelas, tetapi dia ada akar dia, usul dia dalam syarak. Kalau kita tengok dalam sekarang, banyak sekarang perniagaan sekarang yang tak ada dalam Quran dan Hadis. Contohnya kita tengok sekarang ada multi-level marketing, MLM. Contohnya balik buka Hadis nak Al-Quran, ada tak jumpa, tapi dia punya akar dia ada, usul dia ada dalam Al-Quran, ada yang kita panggil sebagai general principle. Jadi ada dalam Al-Quran. Selagi mana dia tak bercanggah dalam prinsip umum ini, maka hukumnya adalah harus. Jadi bila berlaku unsur-unsur yang mengubah hukum harus ini, maka hukum harus tadi maka berubahlah. Yang seterusnya dia panggil al-maslahah al-mulghah, iaitu keinginan-keinginan yang tertolak. Yang tertolak jelas dalam Al-Quran, iaitu apa? Iaitu contohnya selalu yang digunakan, iaitu waharrama al-riba, diharamkan riba. Riba, kalau kata bank, kata bank ni orang yang bina bank, jadi dia bergantung sebenarnya kepada interest ini. Jadi boleh tak? Maka jelas dinyatakan dalam Al-Quran waharrama riba. Dalam khutbah terakhir Rasulullah, khutbah Wada, maka pada ketika itu Rasulullah menyebut hari ini diharamkan riba. Apa? Secara jelasnya diharamkan riba. Dan ada yang tak ada dalam Al-Quran, tapi juga ada asal ataupun usul dia dalam syarak yang diharamkan. Contohnya kalau kita tengok rokok misalnya, ataupun dah dadah misalnya tak ada dalam dalam Al-Quran. Jadi macam mana nak ambil hukum, maka kita terpaksa ambil hukum yang ada dalam naf dalam Al-Quran. Jadi kita tengok dia punya illah dia. Illah dia ni maksudnya sebab musabab. Contohnya arak. Apa sebab diharamkan arak? Iaitu memabukkan. Illah haram arak, maka memabukkan. Jadi wujud tak memabukkan ini pada dadah dan rokok. Maka bila dilihat, maka wujud juga pada dua benda ini, maka terpindahlah hukum yang terdapat pada arak kepada hukum, iaitu hukum dadah pada dadah dan hukum pada rokok. Tapi rokok ni banyak lagi sandaran-sandaran lain. Kalau kata ustaz memabukkan sangat, ustaz, orang yang berpegang kepada masih, kadang-kadang ustaz pun ada yang masih berpegang kepada hukum harus. Kalau ustaz tu dia pegang hukum harus, tuan-tuan, cik, dia seorang perokok. Tapi kalau yang kata haram ni memang dia tak isap lah. Kalau kata harus, tuan-tuan depan tu sambil cik nak kat belakang. Biasanya dia juga tak boleh nak tinggal rokok. Kalau kita tengok kat kita ni pekan ni tuan-tuan sekarang ni, alhamdulillah kita terbalik kampung, balik dengan sini. Sekarang dia macam terbalik. Di sini majlis ilmu semakin meriah. Kalau kata bak rokok ni tuan-tuan, kalau kat sini ramai yang dah ambil langkah inisiatif untuk tinggal rokok. Tapi bila kita balik kampung, belah saya tempat saya ni, sekarang kita tengok sedih. Oh, tak ada benda kempen tak sampai sangat. Tengok imam tu, imam tu sendiri tuan-tuan, kalau isap rokok kita tengok dalam keadaan yang amat menakutkan. Cara dia tarik tu, Allah, tu imam tu. Kalau tak ada makmum macam mana? Kan, maksudnya kita alhamdulillah kita kat sini. Jadi sampai terbalik, majlis ilmu pun nak hidup dan nak hidup, masjid pun hidup waktu semayang saja tuan-tuan. Waktu lain dia banyak pun kosong. Jadi alhamdulillah. apa contoh ada perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu persoalan yang timbul ni sebab dia sebut tentang Allah ni, dia yang menjadi sebab adanya hukum. Tapi bila Allah tu hilang, maka hilang juga hukum. Contohnya saya bagi contoh dalam kes bila sebut aurat perempuan ini, tuan-tuan sekalian, aurat perempuan, salah satu aurat perempuan bila berdepan dengan perempuan yang bukan Muslim, aurat perempuan dengan perempuan yang bukan Muslim, yang kita belajar dulu, iaitu aurat dia macam berdepan dengan lelaki ajnabi, iaitu lelaki asing. Maksudnya dia kena tutup semua, dia kena pakai tutup macam perempuan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, dia menyebabkan kesusahan lah, masyarakat kepada budak-budak universiti, di mana diletakkan satu bilik antara pelajar Muslim dengan pelajar non-Muslim. Kalau betul maksudnya bila dia balik, dia kena tutup proper lah. Kalau betul-betul ikut hukum tadi, iaitu aurat perempuan dengan perempuan yang bukan Islam, auratnya seperti seorang perempuan dengan lelaki. Jadi bila dia balik masuk bilik, ustaz macam mana ustaz? Saya kawan saya ni non-Muslim, saya kena proper ustaz. Oh macam mana ustaz? Jadi pada dalam hal ini, maka saya pun rujuk pada seorang yang pakar dalam hukum hakam ni. Fiqah ni dia kata kita kena tengok illah dia wujud ataupun tidak. Illah dulu, sebab apa hukum yang macam tu? Sebab dulu orang bukan Islam, perempuan ni bila dia tengok zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tu, bila dia tengok kecantikan wanita Islam ni, dia balik, dia sebarkan, dia dedahkan, dia buka kepada yang bukan Islam. Maka perempuan-perempuan yang disorokkan, orang-orang perempuan Islam ini terdedah kepada yang bukan Islam. Jadi adakah Allah itu masih wujud sekarang? Adakah pelajar-pelajar yang datang kat universiti belajar, bila dia tengok perempuan Islam, dia balik, dia cerita kepada yang bukan Islam? Tak ada kerja. Kan? Jadi Allah tersebut telah tidak wujud. Maka bila Allah tidak wujud, maka hukum juga tidak wujud. Jadi balik kepada aurat seorang perempuan kepada perempuan yang lain walaupun bukan Islam, iaitu sama seperti seorang perempuan kepada perempuan yang lain. Itu untuk nak menghilangkan masalah tadi, lagipun Allah sudah terangkat ataupun tidak wujud. Yang seterusnya, nak melihat kepada pentingnya, susunan kepentingan maksud keinginan ini, dia ada yang pertama, the necessities. Necessities ni kita panggil al-daruriyat. Ini nak tengok dari segi, tadi tengok dari segi boleh tak boleh. Sekarang kita bincang tentang boleh, dan boleh ini kita tengok pula tentang hierarki kepentingan dia. Iaitu yang pertama, yang paling tinggi kepentingannya, iaitu kita panggil al-daruriyat. Iaitu the necessities. Kita panggil keperluan. Apa dia punya keyword dia? Keyword dia basic requirement. Ini basic requirement to the survival and spiritual well-being of individuals and societies. Kalau tak ada, dia akan kacau kehidupan kita di segi fizikalnya, di segi rohaninya. Maka pada ketika itu, dia terjatuh dalam daruriyat. Their destruction leads to seriously affecting human life, basic human rights, demise of normal order and chaos in the society. And ini kita panggil daruriyat tentang. Dan bila melibatkan daruriyat, keperluan ini, maka kaedah dia, kaedah fiqah, formula dia, ad-daruriyat tubihu al-mahzurat. Daruriyat itu mengharuskan yang haram. Sebab itu kalau kita misalnya seorang pencuri, bila dia ditangkap, dibawa di mahkamah, dibicarakan, dia boleh prove dia berjatuh dalam keadaan keperluan untuk dia ambil benda itu, makanan itu, maka pada ketika itu mahkamah, kalau betul-betul mahkamah bertindak atas hukum hakam Islam, maka yang tadinya itu, maka jatuh dalam innocent. Ini maksudnya tidak bersalah. Sebab apa? Kaedah fiqah, darurat itu mengharuskan yang haram. Bila tuan-tuan tanya, ustaz, boleh tak dalam kes Robin Hood? Macam mana kes Robin Hood? Dia darurat tak? Kalau tanya saya minta tuan-tuan, kalau ada peluang dan ruang untuk berjumpa dengan Robin Hood, tanya dia ni dah jatuh dalam darurat ataupun tidak. Okay, sebab kita tak tahu, tapi saya rasa bukan darurat. Jadi dia mencuri merompak itu sebab apa? Sebab dia nak ambil harta, nak pulangkan, nak berikan kepada orang yang miskin. Matlamat baik, cara tak kena. Kaedah fiqah, matlamat tidak menghalalkan cara. Itu dia punya kaedah dia. Matlamat tidak menghalalkan cara. Tak boleh lah. Kecuali jatuh dalam darurat. Ketika saya belajar dulu, Ustaz kata, Latin, kau belajar sampai boleh makan babi. Saya ingat bila boleh makan babi itu habis PhD kot. Boleh tak? Kan? Maksudnya sampai kita ada ilmu, bila kita buat sesuatu tindakan, maka pada ketika itu tindakan kita berasaskan kepada ilmu. Bila perlu makan babi, makan. Maka pada ketika itu kita makan dalam keadaan kita boleh makan. Iaitu bila? Bila darurat. Bila darurat. Berlaku satu kes di mana sebuah kapal terbang dia mendarat. Dia mendarat di banjaran emergency di sebelah Andes sana. Keadaan yang sejuk sana. Akhirnya ada yang mati, ada yang masih hidup. Jadi pihak penyelamat mengambil masa yang lama untuk sampai. Ini diceritakan oleh sendiri oleh orang yang selamat. Jadi dia cerita sendiri. Jadi dia kata, kita ni, kita orang kehabisan makanan. Bila kehabisan makanan, ada yang memberi cadangan supaya kita makan kawan kita yang mati. Oh, jadi satu perdebatan dulu sebelum nak boleh makan tu. Bincang, this is unethical. How could we eat our friend? Kan? Tapi kalau ada seorang ustaz kat situ, senang selesai masalah. Sebab darurat, bila darurat yang haram, jadi harus. Makan, boleh makan. Tapi jangan enjoy. Makan-makan ada yang asam kat belakang tu. Sambal belacan, sedap lah. Tak boleh lah. Dia makan sekadar menghilangkan darurat saja. Menghilangkan darurat. Bila hilang darurat atau segar, maka balik kepada hukum asal. Balik kepada hukum asal. Contohnya kita kawan hajar apa, bisnes semua masuk dalam apa, dalam restoran ni, dia ke arah dan sebagainya, kita minta makan lah satu yang halal, kawan ada yang halal, tak apa makan. Tiba-tiba tercekik depan kita arah, ambil cepat satu seat, tak jalan lagi. Oh, dua seat rezeki lah tu kan. Tiga seat tak jalan lagi, selari tiga seat tak jalan, empat seat jalan. Bila yang keempat seat dia jalan, yang kelima tu balik kepada hukum asal. Jangan duduk lajak-lajak kan. Sebab apa? Dia balik kepada haram. Sebab dia ada kaedah pula yang kontrol. Yang kontrol apa? Kaedah yang pertama iaitu ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu disyukat, dikira mengikut kadar keperluannya. Bila habis keperluan, dia balik kepada hukum asal. Kan? Jadi sebelum jadi kes ni tuan-tuan sekalian, dia ada minum apa bila rakan-rakan yang sahabat-sahabat ni dia buat kenduri apa? Dia bagi paprika ni, paprika kan minuman tu kan. Arak semua tu ada alkohol bawa persen tu. Jadi minum-minum sedap tuan-tuan sekalian, memang sedap kan. Lepas tu jadi isu. Timbul isu kata ada alkohol arak haram kan. Jadi dia kata alhamdulillah berkesempatan rasa kan. Sebab dulu ni ingat ah ha? Orang dia cari isu sebab ingat harus yang jadi haram. Jadi bincang-bincang balik ha? Tengok-tengok jadi harus balik. Allah baru nak kata boleh makan termakan yang yang itu. Tapi dia jadi harus balik babikan sana sebab dia ada kandungan alkohol dalam berapa persen. Jadi mengikut fatwa kebangsaan dia kalau berapa persen saya tak ingat, maka hukum dia harus, hukum dia harus. Tapi saya tanya dia ada konflik tadi, dia kata berapa persen hukumnya harus. Saya kata macam mana boleh jadi macam tu, sebab kaedah fiqah, kaedah fiqah bila bercampur yang haram campur yang halal maka hukumnya haram. Macam mana boleh ada berapa persen dia boleh jadi harus pula? Jadi bercanggah dengan formula kaedah kan, yang campur haram campur halal jadi haram. Tak kira sikit pun tuan-tuan, kata ambil sikit atau sembuh dalam ayat satu kolok yang haram tu maksudnya minuman lah, bukan kata saya jika apa semua ni lain, itu kaedah lain tak kan ni eh? Jadi hukum dia haram ha. Kecuali kata, macam kambing dan macam apa lembu, tuan-tuan campur dengan babi, telur dengan babi jadi lembi. Lembi tuan-tuan sekalian haram lah. Kan lembi haram. Apa lagi ha. Kebau campur dengan dengan babi jadi apa? Kerbi. Kerbi pun haram juga. Tapi ada satu apa? Arnak campur kambing. Arnak harus, kambing harus. Tapi bila campur tu dia jadi haram ya. Sebab dia jadi arkam. Arkam haram. Itu lain sikit. Itu Dato' Ismail kamu punya jok dia. Tak boleh. Tapi dalam kita balik kepada perbincangan kita tadi, perbincangan tadi maksudnya sebab apa ada beberapa persen dia boleh jadi harus. Saya tanya, dia kata dia ada kaedah lain. Sebab tu kita kalau kita belajar maksudnya bila orang keluarkan hukum tu, kita jangan cepat nak lompat buat kesimpulan. Sebab bila orang nak keluarkan hukum ni, dia tengok daripada semua aspek. Jadi ada kaedah lain pula, dia panggil umum al-balwa. Umum al-balwa ni kaedah dia, kalaulah yang kata 1% itu yang wujud alkohol dalam satu makanan atau minuman itu, dia terbit sendiri melalui proses tersebut, bukan campur. Dia terbit sendiri tanpa dapat dielakkan, jadi terdapat dalam kandungan tertentu, maka hukum dia adalah harus. Bukan campur, dia terbit sendiri, dia keluar sendiri bersama dengan proses tersebut. Jadi tak timbul isu campur. Okey, jawab menjawab persoalan tadi. Sebab itu tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan ambil tapai, kalau tuan-tuan boleh pergi cek, dia boleh sampai alkohol sampai 8%. Tapai dan alkohol dia boleh sampai kepada 8%. Tapi dia tak memabukkan. Alhamdulillah dia boleh makan tak tapai. Tapi kalau tuan-tuan biar sikit ni, tuan-tuan pening. Kalau dia naik sikit ni tahap masam sikit, jadi tuan-tuan pening. Jadi kalau dia dah itu doruriyat. Itu ada satu simbol, satu isu lah tuan-tuan sekalian, iaitu doruriyat ni di mana difatwa, diterbitkan bukan fatwa, yang ini statement. Kadang-kadang bahaya statement ni, iaitu orang perempuan boleh jadi pelacur kalau darurat. Kaedah sih, kaedah memang pada formula dia darurat mengharuskan yang haram. Tapi boleh tak kalau kita kata perempuan kalau darurat boleh jadi pelacur? Kaedah betul. Tapi pelaksanaan kita kena jaga-jaga, jangan senang-senang buat kenyataan. Sebab kita tak boleh nak bayang dalam konteks kita kat Malaysia ni tuan-tuan, bila perempuan itu jatuh darurat, dia boleh mati, tak cukup makan, tak boleh makan, hanya jalan keluar dia melacur saja. Tak boleh nak bayang. Very hypothetical. Dia tak boleh berkiris, dia tak boleh minta, dia hanya melacur saja. Tak boleh. Kalau saya kata kalau pelajar-pelajar kat UIA tu, kalau kamu tak boleh sangat nak mati sangat, kamu terjun dalam sungai UIA tu, ikan penuh. Cari ikan dalam tu, tak payahlah duduk pergi melacur. Maksudnya Jadi kaedah dia maksudnya betul tapi pelaksanaan tu kan. Sekarang ni tuan-tuan apa dah jadi sekarang? Bila jaiz buat tangkapan, pelacur-pelacur kata darurat. Sebab apa? Tak ada duit nak beli susu ah anak. Ha, dah disalah gunakan. Ha, jadi maksudnya dalam konteks kita ni kita tak boleh nak tanggap bagaimana darurat itu. Sehingga dia tak ada. Kalau dia tak jadi pelacur, dia tak boleh makan, dia mati maksudnya. Ha, dalam konteks kita lah maksudnya. Ha, baik. Contoh dan umpan yang seterusnya iaitu yang kedua hajiat. Hajiat ni iaitu naik sikit pada daruriat tadi. Hajiat dan seterusnya kahsi, kahsi niat. Kahsi niat ini dia support kepada hajiat. Jadi daruriat, hajiat yang dia support, dan yang seterusnya kahsi niat ni, kahsi niat ni dia apa? Dia melengkapkan, menyempurnakan. Menyempurnakan. Jadi dia punya level dia. Lepas kahsi niat tuan-tuan, lepas kahsi niat apa? Daruriyat, hajiat. Kalau kita, kalau saya kata contoh ni tak berapa tepat, tapi nak tunjuk, nak bagi faham. Contohnya 24 jam sehari kita perlu makan. Saya kata sehari sekali lah, daruriyat lah. Kalau tidak kita tak boleh nak buat kerja apa semua. Okey, daruriyat, makan sehari sekali. Kalau boleh makan sehari dua kali, hajiat. Dua kali, hajiat. Dan kalau boleh makan tiga kali sehari, contohnya kita panggil apa? Tahsiniyat, elok. Elok selesa sangat makan sehari tiga kali. Kalau sehari sampai tujuh kali, ha, kita panggil apa? Ha, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat dalam Islam yang tiga ni. Kalau sampai tujuh kali ke, dia tambah lagi satu orang tak? Ha, dia panggil bazirat, iaitu membazir tuan-tuan. Jadi pada makan banyak-banyak bagi kepada orang yang tak cukup makan. Ha, jadi membazir tuan-tuan. Ha, dan yang terakhir sekali kalau kita berhenti, dia punya bila sebut objektif syariah ni dia ada lima tuan-tuan. Dia ada lima, iaitu dia susun mengikut keutamaan dia. Yang pertama iaitu agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat nasab, yang kelima harta. Ni dia punya keutamaan dia. Objektif syariah ada lima. Tak tahu tuan-tuan nak tambah, tapi setakat ni ulama-ulama berpuas hati ya dengan lima ni. Kalau tuan-tuan boleh tambah hebat kan. Hebat. Dia ada lima. Pertama jaga agama, yang kedua jaga nyawa. Ni susun ikut ni, susun ikut, jangan ubah-ubah pula, jangan tunggang langgang. Jaga akal yang ketiga, yang keempat jaga nasab, yang kelima jaga harta. Kalau orang masuk rumah kita, orang masuk, pencuri masuk, kalau dia tanya, kalau dia tak tanya pun tuan-tuan faham-faham tak? Dia kata apa? Nak bagi apa? Harta atau nyawa? Ha. Sekarang ni kita tengok balik maqasid syariah. Harta atau nyawa, nak bagi yang mana? Harta duduk nombor lima, nyawa duduk nombor dua. Bagi harta, bagi harta. Sebab nyawa lebih utama daripada harta. Ha. Ustaz, ada orang kata, ustaz, kalau kita pencuri masuk, kita mati mempertahankan harta kita, ustaz. Mati syahid, ustaz. Oh, tuan-tuan, Islam ni agama untuk orang cerdik, bukan agama untuk orang bodoh. Kan? Jangan pakai ambil macam tu saja. Kan, kalau dah masuk dengan empat mesin gun ni, dua pilih lawan, mati syahid, pak. Mati katak. The death of a frog, maksudnya. Matinya seekor katak, tuan-tuan. Kan, memang mati. Mesin gun semua. Dia tanya, nak beri harta ke nak beri nyawa? Kita duduk lawan juga, mati kata itu boleh consider suicide attempt. Maksudnya bunuh diri. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau masuk dalam rumah kita, masuk dalam rumah kita tu, kita boleh makan. Kita badan macam hard organ. Masuk tu drug addict. Badan kuih. Kan? Nak bagi harta atau nyawa? Dia tanya kita. Kita kata kita gelok. Kau. Harta atau nyawa? Kita ambil dia boleh berhenti. Tapi kita terlupa tuan-tuan, ya? Dia semua tali pinggang ada. Warna apa tak ada. Semua tali pinggang ada. Maka kita mati kerana mempertahankan harta kita, baru mati syahid. Sebab itu mengaji bagi hak, bagi habis. Jangan pakai dengar tu. Sebab itu kita kena jaga tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan tengok balik, jaga nasab. Tengok tuan-tuan nasab. Bila anak perempuan mengandung anak luar nikah ni, anak luar nikah ni, Jadi nasab dia kacau. Bila nasab kacau, bagaimana cara nak jaga nasab ni? Salah satu cara dia tentunya gugur. Abortion. Persoalannya boleh tak abortion ni? Kan? Jadi ulama-ulama bincang macam mana abortion ni bunuh, boleh tak sebab nak jaga nasab? Nasab kacau. Jadi tengok, tengok dalam kaedah. Maka si syariah ni nyawa dengan nasab. Nyawa tu kat mana? Nyawa lebih tinggi daripada nasab. Nasab nombor 4, nyawa nombor 2. Maka pada ketika itu jatuhlah hukum pengguguran ini, abortion ni, hukum dia haram. Sebab bila bertembung dua konflik, tengok rezeki prioriti, nyawa lebih utama. Kalau orang tanya, kalau orang tanya, ustaz baru seminggu ustaz, nyawa tak ada lagi. Bila nyawa tak ada lagi, maka tak ada konflik. Tak ada konflik, hukum dia apa? Bila sebab tak ada konflik, maka hukum sekarang ni berbeza-beza. Kita panggil khilaf. Ada yang kata harus, ada yang kata haram. Tetapi pandangan majoriti, jumhur ulama berpendapat hukum menggugurkan anak adalah haram. Adalah haram. Sebab apa? Sebab antaranya iaitu dia menggalakkan budaya zina di kalangan remaja, di samping negatif side effect kepada orang-orang yang melakukan pembuguran tersebut. Macam komputer atau sekalian. Tapi sekarang komputer sekarang canggih kot. Tak ada. Dulu komputer dulu, kalau kadang-kadang bila dia ada masalah, dia keluar kat skrin. Dia keluar kat skrin. Do you want to abort? Do you want to abort? Bila dia tanya soalan tu, komputer kita ada masalah. Jarang dia tanya. Tapi bila dia tanya tu, komputer memang bermasalah. Do you want to abort? Nak abortion tak? Yes. Lepas sejam buat macam tek-tek, keluar. Do you want to abort? Klik lah. Lepas tu, lepas 2-3 kali dia keluar kat skrin. Fatal error. Please reboot. Maksudnya. Kan? Itu komputer. Kalau ni, rahim, ngandung, pregnant, pregnant, abort. Lama-lama, fatal error. Please. Nak kata apa? Rosak habis lah rahim. Kalau komputer boleh ribut, hantar kawan ni. Kalau rahim, sebab itu maka kekal hukum dia. Hukum dia adalah haram. Ini sebab sikit. Iaitu apa yang kita panggil perbincangan-perbincangan dalam apa? Iaitu dalam maqasid syariah. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita tengok suicide bomber, how to understand their mind. Dia perlu nak balik kepada ni tuan-tuan, nak faham suicide bomber ni sebab apa dia korbankan diri dia kerana agama. Sebab agama paling tinggi. Agama paling tinggi, nyawa nombor dua. Jadi dia sekarang ni mengorbankan diri kerana agama. Saya bukan kata boleh ataupun tak boleh, tapi nak faham mentaliti suicide bomber. Jadi dalam hal suicide bomber ni, kita balik kepada fatwa yang Yusuf Fatawi, iaitu hanya dibenarkan dalam konteks Palestin saja. Bali and London bombing tak boleh sebab dia melibatkan orang awam, kecuali dalam kes Palestin saja dibenarkan suicide bombing. Sebab kita tetap-tetap, kita bukan agama, kita ni bukan berdasarkan kepada revenge, bunuh, maksudnya balas dendam tak. Kita ni buat ikut peraturan. Kalau satu orang tu dia bunuh keluarga kita, kita kata logik lah kita bunuh keluarga dia. Tak, kita bukan, agama kita bukan macam tu. Maksudnya orang yang bunuh itu saja yang berhak dia bunuh. Sampai dalam satu peringkat kita dalam agama kita ni, dia kata kalau kita tentera pun bila kita tangkap dia ni, perang kita tangkap, kita nak bunuh dia, dia tunjuk surat cuti MC. Tak boleh bunuh dah. I'm on leave MC. Cek tak? Pelik oh. Kan? Pada ketika itu pun dah tak boleh nak bunuh. Sebab kita bukan berasaskan kepada dendam. Maksudnya kita buat sesuatu ikut apa keharusan yang diberikan oleh syarak. Jadi itulah sebab sikit. Untuk kali ini insyaAllah yang baik daripada Allah SWT dan yang tanpa itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudah dihabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.